Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Man khafitul baitain fi syurutil musanna. Syurutil musanna ayyakuna muhabba mufradan mufradan munakkaran ma'rukiba muwaqifan lillafzi wal ma'na lahu mumathilun mumathilun lam yubni anhu. Naam. Akhar. Syurutil musanna ayyakuna muhabba mufradan munakkaran dan menakaran marukiba muafikan fil lafzi wal ma'na muafikan fil muafikan muafikan fil lafzi wal ma'na lahu muafikan muafikan di lam yu'nan huwa yuk tayyib bagi ahan syaitu masalah an yakuna muqradan an yakuna muqradan muqradan muqradan menakaran marukiba ma rukiba wa muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumathilun lam yubni anhu ghayruhu. Kalau di syair harus dibunyikan semua. Kenapa? Karena ada hitungannya. Kalau sukun kan kosong ya. Jadi makanya terkadang apa, suatu harokat dibaca sukun untuk apa? Darurah syariah, sebagaimana kemarin apa? Dalam contoh apa? Harusnya diharokati tapi disukun ketika mencontohkan apa? Fil han han hanka. Nah. Ketika rohti wa fi rijlaihi ma fihi ma pada pada hanki. Naam hanki. Naam. Tayyib. Asalnya hanuki. Tapi karena harus disukun di situ, enggak bisa diharakati, maka ya disukun hanki. Naam. Tayyib. Ini syurut muthanna. Kemudian ta'rifnya apa? Bentar mani. Ta'riful muthanna. Al-ismul mu'rab adal ala ala isnaim ittifaqan fil makna wal wazn. Fil wazni wal huruf. Fil wazni wal huruf izyadati aknas anil atif wal maqtuf. Naam, al ismul mu'rab addal ala tsnaini dakhala fihi aidan ala tsnataini. Tapi karena biasanya disebutkan mudzakkar ya masuk padanya naam ana. Al ismul mu'rab addal ala tsnain ala tsnaini ittifaqan fil wazni wal huruf. Tapi tambahan ittifaqan fil wazni wal huruf ini tambahan bagi ta'rif yang ada di Jurumiyah. Naam. Bi ziyadatin aghnad 'anil 'atifi wal ma'tuf. Naam. Misal Umaran. Umaran idza kusita bihi Abu Bakar wa Umar. Naam. Umaran idza kusita bihi Abu Bakar wa Umar wa yalhaq bil musanna. Naam. Limadha? Abdullah. Limadza la naqul annahu musanna walakin mulhaq. La yattafiqu na'am fil wazni wal huruf. Na'am. Tayyib. Wa mithluhu aidan na'am qamaran idza kusida bihi asy-syamsu wal qamar li adami ittifaq fil wazni wal huruf. Tayyib. Ainan. Ainan idza kusida bihi ainul na'am basirah. Ainul basirah wa ainul ma. Ainan. Aidan mulhaq bil musanna. Limadha? Apa saya? Ainan. Labduhu labdul musanna. Walakin ku sida bihi nam ainul basirah wa ainul ma. Mata kita ini mata untuk melihat dan mata air. Kemudian digabungkan menjadi ainan. Dia mulhaq. Kenapa? Maladhi fata min hadhil kalimah min asyurut. Min syurutil musanna. Yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat musanna apa dari na'am ainan ini. Ahmad. Ha? Apa Pak Is? Bosnya itu merupakan suatu lahan. Lahan? Tak boleh ainan. Ainan dimaksudkan adalah mata, nah mata manusia juga mata, mata apa? Mata air. Atau seorang mengatakan ainan yang dimaksud adalah jasus. Satunya, satunya dimaksudkan mata kita, mata kepala. Karena ain lamdun mushtarak, lafaz yang satu lafaz tapi memiliki beberapa makna. Tapi memiliki beberapa makna. Ketika didatangkan dalam bentuk musanna, dia dikatakan mulhaq. Karena tidak memenuhi syarat secara keseluruhan. Sekarang apa syarat yang hilang? Karena apabila suatu lafaz mulhaq bil musanna, mesti dia penggunaan orang Arab memang menggunakan apa? Hukum musanna. Cuma tidak dikatakan musanna karena apa? Ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Nah sekarang untuk contoh ainan, syarat yang tidak terpenuhi apa? Nah maknanya tidak satu. Nah, tayyib. Karena syaratnya muwafiqan fil lafzi wal makna lahu. Tayyib. Harus sama dari sisi lafaz. Nah, keluar dari tadi, keluar dari sisi ini apa? Muwafiqan fil lafzi, contoh tadi Umaran yang dimaksud Abu Bakar. Wa Umar lafadznya dan muwafiq. Tayyib. Kemudian untuk na'am makna harus sama juga. Tayyib. Ketika dimaknakan satu mata air, satunya mata kepala, kemudian datang dengan lafadz musanna ainan, maka hukumnya mulhaq bil musanna. Taib. Keluar dari syarat marukiba, contoh apa? Abu Umar. Tarkib masjid. Kemudian apa? Tarkib isnadi. Naam. Tayyib, tarkib isnadi seperti zaitun qaimun, ini tidak bisa apa? Dimusannakan. Kemudian juga tarkib masji menurut pendapat yang sahih. Adapun tarkib idhafi bisa tidak dimusanna? Indaka Abu Abdillah. Bisa tapi caranya bagaimana? Dihilangkan nonnya. Yang dimusannakan yang mana? Yang dimusannakan yang utuh. Nah, yang depan, sotrul awal. Taib. Mudhofnya. Nah, ini kemarin pembahasan tentang ta'riful musanna. Naam wa syurutu. Taib. Dua bait ini bagus ya, ikhwan fillah. Dihafal. Nastamir. Qala rahimahullahu ta'ala wa hamalu alaihi fi dhalika arba'ata alfaz. Nah, kemudian mereka bawa pada hukum musanna ini 4 lafaz. Berarti apa yang disebutkan di sini adalah na'am lafaz-lafaz ikhwan fillah yang dimulhakkan. Na'am kepada musanna. Lafdaini bi syartin wa lafdaini bi ghairi syartin. Fi qawli wa hamalu alaihi innama kana dhalika mahmulan linkhirami ba'di syurutin musanna. Naam. Tayyib. Hanyalah yang demikian itu dibawa kepada apa? Kepada musanna. Kenapa? Karena kehilangan sebagian syarat-syarat musanna. Kalau memenuhi secara keseluruhan syarat musanna, maka jelas dia musanna. Cuman untuk lafaz-lafaz yang empat yang akan disebutkan ini, dia na'am mahmul, atau dengan kata lain mulhaq, sama. Baik. Dibawa kepada musanna, na'am, tapi tidak dikatakan musanna. Kenapa? Karena kehilangan na'am sebagian syarat-syarat musanna. Qala falafdhanil ladaini. Nah, falafdhanil ladani bi syaratin kila wa kilta. Dua lafaz yang dengan syarat. Jadi dia dimulhakkan dengan musanna tapi ada syaratnya. Kila wa kilta. Wa syaratuhuma an yakuna mudhafaini ila dhamir. Syaratnya, naam kila wa kilta itu hendaknya diidhafahkan kepada dhamir. Dan berkata Ibnu Hisyam ikhwani fillah kepada dhamir ini sebenarnya naam tayyib kurang bagus. Kenapa? Karena tidak semua dhamir ikhwani fillah. Tayyib. Dan tidak semua dhamir, tapi sebagian dhamir saja sebagaimana dalam ta'liq. Iqra. Umtan Malik. Qala syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala hadzal ishtiratu huwal masyhur. Yaitu apa? Dipersyaratkan harus apa? Diidhafahkan kepada dhamir. Wa ba'dul arabi yujrihima ma'adh-dhahiri mujrahuma ma'adh-dhamir fil irabi bil harfain. Sebagian Arab ikhwani fillah. Naam. Memasukkan bersama dengan naam zahir kepada apa? Kepada naam aturan ini, yaitu pada aturan diidhafahkan kepada dhamir, maksudnya dalam i'rab bil harfain, dalam i'rab dengan dua huruf. Yaitu apa maksudnya harfain di sini? Alif dan ya. Alif dan ya. Nah, karena naam rafa'nya dengan alif, kemudian nasab dan jarnya dengan ya. Jadi maksud naam kalimat ini khanifillah yaitu bahwasanya persyaratan harus diidhafahkan kepada dhamir. Sebagian Arab mengatakan tidak hanya dhamir saja, tapi juga ketika diidhafahkan kepada zahir sama hukumnya. Naam. Taim ketika diidhafahkan kepada isim zahir, ini maksudnya. Naam ba'dul arab yujrihima ma'adh-dhahir mujrahuma ma'adh-dhamir. Yaitu dibikin aliran sama. Baik, maksudnya demikian kalimat. Wa azaha al-farra'u ila kinanah wa ba'duhum yujrihima bil alif mutlaqa. Naam al-farra' naam menisbahkan kaidah yang pertama tadi, yaitu yang zahir disamaratakan dengan apa? Dhamir dalam masalah ini. Sama-sama di-i'rab dengan apa? Dengan huruf. Kemudian sebagian ikhwan fillah untuk zahir yajrihima bil alifi mutlaqa. Wa ba'duhum yajrihima bil alifi mutlaqa. Naam. Sebagian Arab lagi naam mensikapi naam yang zahir ini i'rabnya apa dengan alif secara mutlak. Berarti maksud bil alifi mutlaqa dia di i'rab seperti apa? I'rab al-fatah. Naam i'rab isim maksur. Naam. Berarti senantiasa apa? Kila. Naam. Kila dan kilta terus. Naam. Sebagaimana nanti akan dibawakan ra'aitu kila akhawaika marantu bikila akhawaika. Naam. Taim ja'a ja'ani kila akhawaika. Qala radhi dzakara sahibul mughni yakni Ibn Fallah al-Yamani anna ba'd al-Arab yuthbitu al-alif fi kila wa kilta mudhafaini ila al-ahwali kulliha kama fil mudhafaini na'am ila al-mudhhir. Radhi mengatakan ya pengarang al-Mughni yakni Ibn Fallah al-Yamani menyatakan bahwasanya sebagian Arab menetapkan alif pada kila dan kilta yang didhafahkan kepada semua keadaan, yaitu baik kepada dhamir maupun dhahir. Tayyib. Jadi ra'aitu kilahuma. Na'amarantu bikilahima. Nah, bikilahuma. Ja'ani kilahuma. Semuanya kila kila kila. Dalam apa? Kondisi na'am rafa' nasab maupun jar. Baik ketika diidhafahkan kepada dhamir maupun kepada dhahir. Ini maksud perkataan Radhi. Dan Radhi mengatakan wala adri masihatuh, dan aku tidak mengetahui tentang kebenarannya. Cuman ini penisbatan dari Ibn Fallah. Namun diambil dulu ya ikhwan fillah biar antum enggak bingung. Nah, yang rajih dalam masalah ini, nah persyaratannya sebagaimana dikatakan oleh Ibn Syam, yaitu untuk apa? Kila dan kilta bisa di'irab dengan i'rab musanna itu apabila diidhafahkan kepada dhamir. Diidhafahkan kepada isim dhamir. Adapun tatkala tidak diidhafahkan kepada dhamir tapi diidhafahkan kepada dhahir, maka i'rabnya seperti i'rab apa? Fathah. Berarti dengan harakat apa? Muqaddarah. Man amin dhuhriha at-ta'adzur. Ini dipegang. Nah, sekarang faedah berikutnya. Naam, qala wal muradu bil dhamir thalathatu asya. Dan yang dimaksud dengan dhamir di sini adalah tiga perkara saja. Oleh karena itulah, naam, penyebutan al-dhamir secara mutlak ini kurang bagus. Karena akan menimbulkan kerancuan bagi yang tidak memahaminya. Dikira semuanya masuk semua bentuk dhamir. Yang masuk dalam masalah ini cuma tiga dhamir saja. Nahwu, naam, kilahuma wakilakuma wakilana. Berarti huma kemudian apa? Dari antuma tayyib, kemudian apa? Nahnu tayyib. Dua, enam orang ketiga, kemudian dua orang kedua dan enam orang pertama. Kita atau kami tayyib. Kama nasa alaihi radhi fayamtani'u kilakum li'annahu jam'un. Tayyib. Bagaimana kilakum? Naam. Tayyib. Karena enggak sinkron antara kila yang menunjukkan dua kemudian kum yang menunjukkan jama'. Kecuali illa idza tujuwiza bihi 'anil itsnain. Kecuali apabila ikhwan fillah seorang menggunakan kum secara apa? Tajawuzan. Dalam artian saya naam kum di sini yang dimaksudkan adalah dua, karena apa? Aqalul jama' itsnan. Jama' yang paling sedikit dua. Jadi kilakum yang dimaksudkan adalah kilakuma. Ini tidak mengapa. Wa ma hadza lam yusma' fil fasih. Bersamaan dengan ini hal tersebut pun tidak didengar. Naam dalam apa? Dalam penggunaan Arab. Iya, fil fasih maksudnya tidak dikenal dalam penggunaan secara fasih di kalangan Arab. tidak ada syahidnya seorang mengatakan kilakum, walaupun yang dimaksudkan adalah dua orang. Cuman secara kias boleh tidak? Secara kias sebenarnya boleh. Kenapa? Karena kum na'am tayyib jamak, dan jamak yang paling sedikit berapa? Dua menurut pendapat yang rajih. Aqalul jamak itsnan. Qala wa kadza tamtani'ul idhafatu ila dhamiril mufrad. Demikian pula apa? Terlarang untuk diidhafakan kepada dhamir mufrad. Wa ajazahu Ibnu al-Ambari bi syartit takarrur. Dan Ibnu al-Ambari mempersyaratkan, membolehkan tapi dengan syarat harus diulang sehingga maknanya dua. Nahu kilaya wa kilaka muhsinan. Kilaya wa kilaka muhsinan. Berarti maksudnya apa? Aku dan kamu sama-sama bagus. Wa man ahul jumhur mutlaqan, dan jumhur melarang secara mutlak, dan ini yang kita ikuti ya. Karena lebih mudah. Qala min hadha at-tafsil yadhharu anna idlaqal mutmar fi kalamil asy-syarih laisa 'ala ma yanbaghi. Nah, ini tanbih yang bagus. Nah, dari perincian ini nampak bahwasanya penggunaan na'am dhamir secara mutlak dalam perkataan syarih yaitu Ibnu Hisham ini apa, tidak sepantasnya. Na'am. Karena apa? Dhamir yang dipakai dalam asal ini cuma berapa? Alhamdulillah. Cuma tiga. Ada semisal contoh kilahuma, kilakuma, dan kilana. Selesai kita dari pembahasan ini. Berarti dhamir na'am yang dipersyaratkan untuk diidhafahkan kepada kila itu hanya tiga. Fa'idatun kila wakilta lafduhuma mufrad maknahuma musanna indal basriyin. Na'am. Jadi kila dan kilta memang unik. Lafadznya mufrad dan maknanya musanna. Ini di sisi Basriyin. Tayyib, walidzalika ujiza fi dhamiriha i'tibarul makna fayusanna. Wa i'tibarul lafzi fayufrad. Nah, oleh karena itulah diperbolehkan. Nah, untuk dhamir yang kembali kepada kila dan kilta, ikhwani fillah, itu seorang bisa apa, ketika ingin mengembalikan kepada kila dan kilta, kita memperhatikan makna sehingga dimuthanakan. Atau na'am memperhatikan lafadznya sehingga na'am dhamirnya mufrad. Tayyib, dhamirnya mufrad. Ini sekarang kita berbicara kepada dhamir yang kembali kepada apa? Kila dan kilta. Jadi kila dan kilta ini lafadznya lafadz mufrad, tapi maknanya makna musanna. Lalu ketika seorang ingin membuat satu kalimat di situ ada dhamir yang kembali kepada kila dan kilta, ini kita melihat sisi mananya. Nah, boleh kita melihat sisi lafaz sehingga kita apa? Mufradkan dhamir. Atau kita melihat sisi makna sehingga kita apa? Musannakan dhamirnya. Paham di sini? Tayyib. Wa qad istama'a fi qawlihi kilahuma hina jaddal jaryu bainahuma qad aqla'a wa kila anfayhima rabi. Syahidnya mana ini? Syahidnya yang menunjukkan adanya apa? Dhamir yang musanna kepada, yang kembali kepada kila. Mana? Mana syahid dalam bait ini yang menunjukkan apa? Di situ na'am dhamir dikembalikan kepada kila dan diinginkan maknanya sehingga na'am yang kembali kepadanya adalah dhamir musanna. Bainahuma. Tayyib. Kilahuma hina jantal jaryu bainahuma. Bainahuma maksudnya apa? Huma kembali kepada kilahuma, ya, huma kembali kepada kila berarti. Tayyib. Dan penyair sisi ini memperhatikan sisi makna dari kila. Paham? Makanya didatangkan dengan lafaz huma. Tayyib. Qad aqla'a wa kila anfayhima rabi. Tayyib. Wa kila anfayhima rabi. Taib. Yang kedua ini kila amfai hima. Taib. Kila amfai hima. Kemudian rabi di sini dalam bentuk mufrad. Nah, dalam bentuk mufrad. Taib. Qala illa anna i'tibara al-lafzi aktsar wa bihi ja'a al-Qur'an. Ini faedah berikutnya. Hanya saja, na'am, i'tibar terhadap lafadznya itu lebih banyak dalam penggunaan. Jadi seorang memperhatikan sisi lafadznya ketika ingin mendatangkan dhamir yang kembali kepada kila dan kilta itu lebih banyak. Na'am, lebih banyak dalam penggunaan dan dengannya datang Al-Qur'an. Qala ta'ala kiltal jannataini atat ukulaha. Syahidnya mana ini? Abu Sa'id. Ini menunjukkan dhamir yang kembali kepada na'am kilta. Lah jannatain itu yang diidhafahkan, kiltal jannatain itu diidhafahkan kepada kilta. Na'am. Ukulaha, hanya ini. Ya. Tayin, kiltal jannataini atat ukulaha. Ha kembali kepada apa? Kepada kilta. Nah, dia dhamir mufrad atau mutsanna? Dhamir mufradah, ya kan? Ukulaha. Ha? Tapi yang walamnya pun perkataan saya selanjutnya. Apa? Di dhamir mustatir pada fa'il atat. Mananya? Walamnya pun perkataan. Taib. Nah, berarti yang diinginkan dulu yang di depan, paling depan dulu yang paling dekat. Kiltal jannataini atat ukulaha. Taib. Datangkan dengan lafaz atats. Nah, atats. Kalau ukulaha kembali ke mana berarti? Naam. Taib. Kembali ke fa'il. Kan di situ ada dhamir yang lebih dekat kepada kilta. Naam. Kiltal jannataini atats. Walam yakul ataya. Naam, walam yakun atata. Tapi didatangkan dengan atats dhamir hiya. Taib. Dhamir hiya. Kiltal jannataini atats. Datang dengan lafaz mufrad walam yakul atata, ya tidak. Nah, Allah katakan dalam ayat ini atata dengan dhamir apa? Musanna yang kembali kepada kilta. Taib. Karena di situ berarti apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi na'am jawazan taqdiruhu hiya, kembali kepada kilta dalam ayat kiltal jannataini atat. Kemudian ukulaha, na'am, taib. Ini baru na'am haknya kembali kepada dhamir tadi yang menjadi fa'il. Karena dhamir kembali kepada yang paling dekat. Qawlu wa bihi ja'al Qur'an ay nassan. Na'am, dengannya datang Al-Qur'an dengan nas. Wa amma i'tibarul makna falam yaji' fihi nassan. Adapun nam i'tibar makna ini tidak datang nas tayyib dalam Al-Qur'an. Walaupun secara kaidah bisa. Li'anna dhamira fi qawlihi ta'ala wa fajjarna khilalahuma nahara la yata'ayyanu ruju'uhu ilal mudhaf min qawlihi ta'ala kiltal jannataini atat ukulaha. Bal yahtamalu ruju'uhu ilal jannatain wa in kana ruju'uhu ilal mudhafi akthar min ruju'ihi ilal mudhafi ilaih. Wa lihada masya fi syarhil jami' fi ruju'ihi ila kilta wa kadhalika radhi fi syarhihi alal kafiyah. Naam. Sekarang yang mansus ikhwan fillah dalam Al-Qur'an, naam i'tibar apa? I'tibar lafaz. Adapun i'tibar makna tidak kita dapati mansus secara tegas, cuman ikhwan fillah, naam di sana ada sesuatu yang muhtamal. Cuman masih muhtamal saja. Pada lafaz apa? Wa fajjarna khilalahuma nahara. Nah, wa fajjarna khilalahuma nahara. Nah, huma pada khilalahuma ikhwan fillah. Di sini apa? La yata'ayyan rujuu hilal mudhaf. Ini tidak apa? Tidak secara pasti kembali kepada mudhaf, kepada kilta. Karena kelanjutan ayat apa? Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Nah, kata huma pada khilal. Naam, di sini tidak mesti kembali kepada kilta. Naam, pada kiltal jannatain. Bahkan apa ada kemungkinan kembali kepada apa? Jannatain. Tayyib. Tayyib kembali kepada jannatain. Walaupun ya kembali kepada mudhaf itu lebih banyak daripada kembali kepada mudhaf ilaih. Cuman ini berarti menunjukkan ndak mansus itu ndak tegas, ya kan? Sehingga yang seperti ini karena masih ada ihtimal ikhwan fillah untuk jadikan sebagai dalil yang nas tidak bisa. Karena istidlal kalau masih ada kemungkinan enggak kuat ikhwan fillah. Enggak kuat. Wa li hadza masya fi syarhil jami' fi rujuihi ila kilta. Na'am. Wa kadza radhi fi syarhihi 'alal kafiyah. Karena ada kemungkinan kembali ke kilta sebagiannya ikhwan fillah seperti radhi juga. Naam. Ibnu Hisham sendiri dalam syarah jami' mengembalikan kepada apa? Kilta. Naam, pada khilalahuma wa fajjarna khilalahuma nahara. Naam, muhtamal. Ada kemungkinan. Cuman yang kita katakan datang dalam Al-Qur'an yang mansus, yang secara tegas. Kalau kiltal jannata ini atat, ini sangat sangat jelas. Atat tidak dikatakan atata. Qala Dhamamini wa yata'ayyanu al-ifradu mura'atan lil-lafdhi fi nahwi kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idza mitna ashaddu taghaniya. Naam. Tayyib. Dan mesti naam penggunaan secara mufrad untuk apa memperhatikan lafaz pada semisal contoh ini. Kilana. Kilana ghaniyun an akhihi hayatahu. Wa nahnu idza mitna ashaddu taghaniya. Maknanya bagus ya khanikillah. Tayyib. Kita berdua tidak butuh terhadap saudaranya tatkala hidup. Dan kita ketika mati lebih tidak butuh lagi. Nah, lebih tidak butuh lagi. Dan matian jangan seseorang menyandarkan kepada saudaranya. Sandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sandarkan kepada Allah perkaranya, karena sungguh ketika mati kita tidak butuh kepada siapa-siapa. Yang kita butuhkan ya usaha kita sendiri. Syahidnya mana dari ayat dari bait syair ini? Kilana ghaniyun an akhihi. Nah, akhihi. Hak di sini kembali kepada apa? Kila. Wa nahwu kilahuma muhibbun lil akhar. Wa nahwu kiltahuma mukrimatun lil ukhra. Tayyib. Di sini mura'ah lafadznya. Naam. Jadi ketika membuat mubtada khabar ini paling penting ya ikhwan fillah. Dan nah mubtadanya dari kila atau kilta. Maka ini yang dibahas sekarang. Bisa seorang memperhatikan apa? Memperhatikan sisi lafadz, maka datangnya senantiasa mufrad. Perhatikan kilahuma muhibbun. Ya. Kilahuma muhibbun. Kenapa? Karena memperhatikan sisi lafadz. Dan ini dikatakan oleh Dhamami ini harus memperhatikan lafadznya. Kalau kita memperhatikan makna, berarti apa? Ikut diubah menjadi musanna. Berarti kilahuma muhibbani, naam, tayyib lil akhar. Muhibbani. Tapi penggunaan yang fasih yang datang nas dalam Al-Qur'an yaitu memperhatikan sisi apa? Sisi lafaz, dan ini lebih mudah. Tayyib. Nah, sekarang dhabit yang wajib untuk mura'ah lil lafaz menurut imam ini. Wa dhabituhu an yunsaba ila kullin minhumā hukmun hukmul akhar binisbah ilaihi la binisbah ila thalith. Idil muradu kullu wahidin minna ghaniyyun an akhihi. Dan dhabitnya ikhwani fillah dinisbahkan kepada masing-masing dari keduanya na'am hukum yang lain. Tayyib. Dinisbahkan kepada dia itu bermakna saling, ikhwani fillah, bermakna saling. Tidak dinisbahkan kepada pihak yang ketiga, sebab yang dimaksud dengan tayyib kila huma muhibbun lil akhar, atau dalam bait syair kila na ghaniyun an akhi, tayyib kullu wahidin minna ghaniyun an akhi, masing-masing dari kita, jadi kita berdua, nah itu ghaniyun an akhi, yaitu tidak butuh terhadap yang lain, tidak butuh, tidak suka minta-minta kepada saudaranya. Tapi kalau bisa kita memberi. Nah, ini prinsip yang bagus. Mafhum di sini? Sampai di sini paham? Nah, faedatun ukhra yang kedua sekarang. Qala al-musannif al-mughni, faqad su'iltu qadiman an qawlil qa'il Zaidun wa Amrun kilahuma qa'im aw kilahuma qa'iman ayyuhuma as-shawab. Tayyib. Ibn Hisham mengatakan dalam buku ini, dulu aku telah ditanya, semenjak dulu, ya semenjak dulu aku telah ditanya tentang perkataan seseorang, Zaidun wa Amrun kilahuma qa'im, atau Zaidun wa Amrun kilahuma qa'iman, mana yang benar? Fakatabtu in kuddira kilahuma tawqidan ila qa'iman. Kenapa? Li'annahu khabarun an Zaidin wa Amrin. Wa in kuddira. Naam. Mubtada fal wajhan wal mukhtarul ifrad. Wa ala hadha fa idza qila inna Zaidan wa Amran. Naam. Tayyib, fa in qila kilayhima ila qa'iman aw kilahuma fal wajhan. Nah, ini faedah bagus ya. Paham belum? Sudah, Abdul Malik. Nah, jelaskan. Tapi ragu tentang salah. Makanya dicoba. Dicoba dulu mumpung ada waktu untuk mencoba. Nah. Nah. Tayyib. Jadi tentang lafaz Zaidun wa Amrun kilahuma qa'imun. Atau kilahuma qa'iman, mana yang benar? Di sini ada perincian. Taim kalau nam kilahuma itu nam dijadikan sebagai apa? Sebagai taukid. Maka jelas setelahnya apa? Harus musanna khabarnya, karena khabarnya kembali kepada musanna. Kembali kepada Zaid wa Amr. Maka harus apa? Qa'iman. Taim berarti Zaidun wa Amrun kilahuma qa'iman, karena kilahuma sebagai taukid. Tapi kalau dia dijadikan sebagai mubtada, yaitu kilahumanya sebagai mubtada, maka di sini ada dua cara. Nah, kembali kepada itibar yang disebutkan di depan. Kalau kita menyebutkan qa'iman, berarti kita memperhatikan sisi apa? Memperhatikan sisi apa, Faiz? Anta ma'ana? Awa'an musafirin. Pusing ini. Baik. Berarti kan sekarang, nah, wajah ya yang pertama dulu, kalau sebagai taukid, sudah paham belum? Hah? Kalau kilahuma di sini sebagai taukid, maka jelas khabarnya harus apa? Harus qa'iman. Kabarnya harus qa'iman. Kenapa? Karena khobar kan harus mencocoki mubtada. Tadi siapa? Mutsanna jamak mufradnya. Dan di sini nah mubtadanya Zaid wa Amr. Nah, sekarang kalau kilahuma itu dijadikan sebagai mubtada. Karena kemungkinannya bisa ya, Zaidun wa Amrun kilahuma qaimun. Nah, kilahuma qaimun berarti kilahuma di sini sebagai mubtada dan qaimun sebagai apa? Khabar untuk lafaz kila. Nah, kalau na'am kita katakan kilahuma qaimani, kilahuma qaimani, na'am kila di sini na'am sebagai apa? Mubtada, qaimani sebagai khabar memperhatikan apa? Memperhatikan makna dari kila. Ya. Nah, oleh karena itulah kalau ditambahkan inna, ditambahkan inna ini semakin jelas. Ditambahkan inna semakin jelas. Ya, dikatakan inna Zaidan wa Amran. Kalau seorang mengatakan kilaihima, inna Zaidan wa Amran kilaihima, maka di sini wajib qaimani. Kenapa? Karena dengan kilaihima jelas dia sebagai taukid. Kalau dia mengatakan inna Zaidan wa Amran kilahuma, nah, maka kilahuma di sini tidak bisa menjadi taukid, ya kan? Maka ya mesti dia sebagai mubtada. Maka kalau dia sebagai mubtada, lafaz setelahnya bisa apa? Bisa mufrad atau mutsanna. Maka yang lebih kuat, yang mukhtar yaitu mufrad. Berarti kilahuma qaimun. Tayyib. Inna Zaidan wa Amran kilahuma qaimun. Ini faedah. Nah, dalam mughni ini diingat-ingat. Bagus. Baik. Kita selesaikan untuk kila wa kilta. Qala rahimahullahu ta'ala, taqulu ja'ani kilahuma wa ra'aitu kilaihima wa marattu bi kilaihima. Naam. Iram bi surah. Aba Umar, ra'aitu kilaihima. Ra'aitu fil madi mabniun ala dhamm ittasalihi dhamir mutahar. Ra'aitu fil madi mabniun ala ra'aitu fil madi mabniun ala sukun ittasalihi dhamir mutaharrib la mahalla la mahalla i'rab wa tab dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il ilaihima kila maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi alya niyabatan alif alif fathah li annahu mulhaq bil muthanna wal ha dhamirun muttas wa huwa mudaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala al kasri fi mahalli jar mudafun ilai wal mim lil imad wal alif alamatu naam wal alif apa alamatu tafsir naam taim lil tasniyah taim atau aliful tasniyah. Nah, dan sisanya sama. Qala fa in kana mudhafain ila adh-dhahir kana bil alifi ala kulli hal. Baik. Sekarang kalau diidhafahkan kepada dhahir, nah maka dia i'rabnya bil alif pada semua kondisinya. Baik. Maksudnya ikhwani fillah, nah kondisinya nah akhirnya selalu alif. Tayyib. Taqulu ja'ani kila akhawaika wa ra'aitu kila akhawaika marantu bi kila akhawaika fayakunu i'rabuhuma hina idzin bi harakatin muqaddaratin fil alif. Paham? Sehingga i'rab dari na'am kila wa kilta tatkala diidhafahkan kepada dhahir, maka i'rabnya dengan harakat muqaddarah. Nah, harakat muqaddarah yang ada pada alif. Tayyib. Kenapa? Li'annahuma maqsuran. Karena keduanya sekarang dihukumi seperti apa? Keduanya apa? Jadi isim yang maqsur. Li'annahuma maqsuran. Kal fata wal asa. Berarti diingat i'rabnya persis seperti fata dan asa. Berarti apa? Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Kalau marfu' apa? Dhammah muqaddarah. alal alif ma'na min duhriha at-ta'adzur. Tayyib. Wa kadzal qawlu fi kilta taqulu kiltahuma raf'an wa kiltaihima jarran wa nasba. Naam. Wa kilta ukhtayka bil alifi fil ahwani kulliha. Naam. Tayyib. Sama ikhwan fillah. Sekarang yang dicontohkan di depan kan kila, ya kan? Demikian pula kilta. Ketika diidhofahkan kepada dhamir dan dhamirnya cuma tiga. Naam. Tayyib. Berarti apa? Kilta huma atau apa? Kilta kuma atau kiltana? Kiltana. Tapi biasa yang paling banyak ikhwan fillah kilta huma dan kilta kuma. Tayyib. Berarti kilta huma raf'an wa kiltaihi majarran wa nasban dihukumi seperti mutanna. Adapun ketika diidhofahkan kepada dhahir, nah maka senantiasa dalam bentuk apa? Dalam bentuk kilta. Disikapi seperti nam isim maksur. Kilta ukhtaika fil alifi fil ahwani kulliha. Naam. Ini matan dalam syarah dipahami dulu. Sekarang kita baca nam takniknya. Fa in kana mudhafain ila adh-dhahir, kalau diidhofahkan kepada dhahir. Ukhtalifa fi naw'ihi, fa inda al-basriyyin la budda fihi min at-ta'rif. Fa yuqal kila ar-rajulaini wa la yuqal kila rajulain. Nah, untuk isim dhahir yang diidhofahkan di sini diperselisihkan tentang jenisnya. Nah, di sisi basriyyin mesti isim dhahir itu harus isim yang ma'rifat. Naam. Fa yuqal, sehingga dikatakan kilar rajulain. Harus ada alif lamnya. Dan tidak boleh dikatakan kilar rajulaini. Ini di sisi basriyin. Wa indal kufiyin yajuzu idhafatuhuma ila nakiratil mukhtassah. Naam. Di sisi kufiyin boleh diidhafahkan, naam, kila dan kilta itu kepada nakirah tapi al-mukhtassah, yang telah dikhususkan. Berarti kalau nakirah mutlaqah di sisi nam kufiyin juga tidak boleh. Nahu kila rajulaini indaka muhsinan. Tayyib. Kenapa di sini mukhtasah dengan apa? Dikhususkan dengan indak, ya kan? Indak kila rajulaini indaka, ada indak, sehingga memberikan kekhususan kepada rajulaini yang datang dalam bentuk nakirah. Fa inna rajulaini tukhassasu biwasfihi bidzarf. Sebab rajulaini telah dikhususkan dengan apa? Pensifatan dengan dzarf. Indak. Naam. Tayyib. Wa haqqu. Naam, wa haqqu. Naam, haqqa. Haqqa yahqi. Haqqu. Tayyib. Wa haqqu kilta jariyataini indaka. Maqtu'atun haba maqtu'atun ha ya duha atau ya diha kilta jariyataini indaka maqtu'atun ya duha kilta jariyataini kilta jariyataini indaka maqtu'atun yaduha. Berarti yaduha irabnya sebagai naif fa'il dari maqtu'ah. Tayyib. Atau kalau kita tidak ingin membaca yaduha bagaimana? Tapi tanpa tanwin. Tayyib. Cuman lebih tandas ifanifilah kalau kita baca dengan tanwin. Maqtu'atun yaduha. Sehingga lebih penegasannya na'am pada apa? Pada maqtu'ah, terputus, terpotong. Tayyib. Ai tarikatun na'am lil ghazl. Lil ghazl yaitu naam meninggalkan apa? Tidak bisa bekerja untuk meminta lagi. Tayyib. Maksudnya apa? dua budak perempuan yang ada di sisimu itu sudah tidak bisa lagi kerja untuk memintal. Ini dari Arab, hikayat dari Arab, berarti apa? Menunjukkan bolehnya. Dalam masalah ini berarti apa yang disebutkan oleh Kufiyin ini lebih kuat, akhwanikillah, karena mereka menyebutkan adanya syahid untuk pendapat mereka. Berarti untuk isim dhahir yang diidhofahkan, isim dhahir yang diidhofahkan kepada kila dan kilta itu apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama isim ma'rifat, isim ma'rifat tanpa syarat berarti. Baik. Yang kedua apa? Isim nakirah tapi syaratnya apa? Mukhtashah, telah apa dikhususkan. Sehingga nakirah yang dikhususkan ya maknanya apa? Maknanya ma'rifah. Paham? Baik. Ini ingat-ingat, ini faedah juga tambahan dari apa-apa yang ada yang dalam kitab sebelumnya. Kemudian jelas untuk i'rabnya, na'am bi harakatin muqaddarah 'alal alif mana amin dhuhuriha ta'dzur, karena alif minta udzur untuk menerima harakat. Enggak bisa dia menerima harakat selama-lamanya. Adapun untuk contoh kilta ukhtaika, na'am wa yajuzu kila ukhtaika bi isqatit ta' min kilta illa annal afsaha al-ilhaq nasa alaihi radhi. Tayyib, kila ukhtaika boleh. Nah, enggak harus kilta, khalifillah. Nah, kila ukhtaika dengan ya menjatuhkan ta dari kilta. Tapi yang fasih yaitu dengan apa? Dengan mendatangkan ta. Maka itu saja yang kita pakai sehingga tidak apa? Keluar dari kaidah. Nah, semakin membuat ruwet, ya kan? Ya, Faiz. Nah, saya ini apa? Ini untuk kan kalau secara lapas dia kan mufrad. Jadi contoh kiltal jannatain di sini bagaimana ya, Abdul? Hah? Kiltal jannatain. Kiltal jannatain ini di sini kan mufrad. Atat ukulaha ukulaha. Tayyib. Apakah dia dengan musanna sudah? Apanya? I'rabnya atau mufrad bagaimana? Kilta. Ya. I'rabnya apa berarti i'rabnya? Ah, di i'rab. Hah? Mubtada'un marfu'un alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah mana min dhuhriha ta'adzur, ya ta'adzur. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada kepada isim zahir jannatain. Taib. Taib. Maka dia disikapi seperti apa? Fatah, seperti asoh. Na'am kiltal jannatain, ya, ya marfu wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana amin dhuhriha at-ta'dzur. Tayyib. Kemudian wa huwa mudhaf wa jannataini mudhafun ilaihi. Na'am. Tayyib. Mafhum? Cuma sekarang yang jadi masalah ya khanifillah untuk apa? Mengembalikan dhamir kepada kalimah kilta dan kila. Jadi jangan campur-campur. Ya. Kalau masalah i'rabnya dia, ini yang dijelaskan Ibnu Hisyam dalam syarah, ya, dalam syarah. Dia i'rabnya i'rab musanna kalau diidhofahkan kepada dhamir. Tapi kalau diidhofahkan kepada zahir, maka i'rabnya i'rab maksur. I'rab fathah. Nah, mafhum? Nanti munakasyah dulu sama teman-teman ya. Tamam? Baik, nak tambah bihada. Subhanakallah.